saku sama ite, sama ite waile telu nunuwe siwa limao, siwa limao, siwa limao. Yasa sama waile telu lete nusa hati bisu, pasamu katingi macam pangkuku. Yang cuma tunjuk, tapi hanya bisa lihat terpaku. Dengan parlete putar balik, osparo tak balik. Mari jujaro mengare tanah serame-rame. Yo yo yo, mari kesini mama gendong mama polo. Yang lupa pelaganos ada dari dulu. Yang cuma tunjuk dan hanya bisa angkat palungku. Bersatu lebih maju par bangun tanah Maluku. Maluku jua, salam anak cucu Alifuru.